Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-91. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab la taqul qabbahallahu wajhah. Bab, janganlah engkau mengatakan semoga Allah menjelekkan wajahnya. Janganlah seseorang mengatakan kepada orang lain semoga Allah menjelekkan wajahmu. Tapi untuk bab ini, janganlah seorang mengatakan semoga Allah menjelekkan wajahnya. Nya di sini ya kembali kepada orang yang mastum, dicela. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada bab ini adalah bab terkait adab perseorangan supaya mereka menjaga lisannya, supaya tidak berkata kecuali dengan perkataan yang ma'ruf, dan supaya mereka menjauhi ucapan-ucapan yang tercela yang berasal dari lisannya. Di antaranya adalah asyatm, mencela. Di antara lafaz celaan yang dilarang adalah semoga Allah menjelekkan wajahmu. Barakahikum. Maka ketika seseorang berseteru dengan saudaranya, tidak selayaknya untuk mencela saudaranya dengan celaan yang demikian. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Hajjaj. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, yakni Sufyan Ibnu Uyainah. An Ibni Ajlan, dari Ibnu Ajlan. An Sa'id, dari Sa'id An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi alaihi salatu wassalam qala, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, ini hadisnya Abu Hurairah, la taqulu qabbahallahu wajhah. Nabi pernah bersabda, la taqulu, janganlah kalian wahai kaum muslimin mengatakan semoga Allah menjelekkan wajahmu. Yakni mu di sini kembali kepada saudaranya yang dicela. Hadis ini kata Asy-Syaikh Muhammad bin Sa'id Ruslan dalam syarah Al-Adabul Mufrad, beliau menyatakan darajatul hadis hasan, derajat hadis ini kedudukannya hasan. Kenapa hasan? Tidak sahih. Hasan ini bagian dari hadis sahih, tapi hasan ini tingkatannya di bawah hadis sahih. Karena ada seorang perawi yang bernama Ibnu Ajlan, barakallahu'alaikum, beliau merupakan seorang perawi yang saduq, yang tingkatannya itu saduq, bukan thiqah. Saduq itu di bawahnya thiqah, yakni bisa jadi sisi kehafalannya kurang kuat ya, daripada dengan orang atau perawi yang mendapatkan gelar thiqah terpercaya. Namun hadis ini hasan ya, hasan itu barakallahu'alaikum di bawah derajat hadis sahih. Yang namanya hadis hasan adalah hadis makbul yang diterima. Al hadis hasan akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban aidan. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Sa'id Ruslan, hadis ini hasan yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Hibban. Dan juga dikeluarkan barakallahu'alaikum oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dan juga Al-Imam Al-Bazzar barakallahu'alaikum. Kemudian dalam riwayat yang lain, qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih pada bab yang sama, haddatsana Abdullah Ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Muhammad. Abdullah Ibnu Muhammad Al-Musnidi, kunyahnya Abu Bakar, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Qala Abdullah bin Muhammad menyatakan, haddatsana Ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, yakni Sufyan Ibnu Uyainah, an Ibni Ajlan, dari Ibnu Ajlan, an Sa'id, dari Sa'id, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, la taqulanna, janganlah atau sungguh janganlah kalian mengatakan qabbahallahu wajhaka wa wajha man asbaha wajhaka fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam alaihissalam ala suratihi. Kata Abu Hurairah barakallahu'alaikum, kalau tadi hadisnya hasan adalah sabda Nabi, kalau ini ucapan Abu Hurairah yang semakna ya dengan barakallahu'alaikum ucapan atau sabda Nabi. Kata Abu Hurairah, sungguh janganlah kalian mengatakan semoga Allah menjelekkan wajahmu Ya, ini mu di sini kepada saudaranya. Dan juga wajah orang yang mirip denganmu. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan Nabi Adam ala suratihi. Ya. Seperti surahnya. Seperti bentuknya. Hi di sini dhamir ha ala suratihi. Para ulama barakallahu memberikan penjelasan. Ala suratihi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam ya. Berdasarkan surahnya. Bentuk Nabi Adam. Bentuk keadaan Nabi Adam kalau hi kembali kepada Nabi Adam. Namun kalau dhamir ha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada rinciannya. Barakallahu fikum. Kata para ulama di antaranya Asy-Syaikh Muhammad bin Said Ruslan, "Hadzal hadits isnaduhu hasan." Hadits ini sanadnya hasan. "Wa huwa mauqufun ala Abi Hurairah," dan hadits ini mauquf. Ya. Barakallahu fikum. Berhenti sampai pada ucapan Abu Hurairah. Kalau sabda Nabi hanya sampai pada qabbah la taqulanna atau la taqulu yang riwayat awal tadi, qabbahallahu wajhak. Janganlah kalian mengatakan bahwasanya semoga Allah menjelekkan wajahmu. Namun kalau ucapan Abu Hurairah itu ada tambahannya. Dan juga jangan engkau menyatakan semoga Allah menjelekkan wajah orang yang serupa dengan wajahmu. Kemudian ada tambahannya dari Abu Hurairah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sesuai dengan surahnya, keadaannya, gambarannya atau bentuknya. Barakallahu fikum. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Said Ruslan, beliau membawakan riwayat lain, barakallahu fikum, yang mempertegas makna dari surah tersebut. Ya. Bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan surahnya. Sesuai dengan bentuknya. Nya di sini ke siapa? Kalau ada yang menyatakan kepada Nabi Adam, maka selesai urusannya. Dan nanti ada rincian. Kalau kepada Allah, dhamir haknya, maka juga ada penjelasan dari para ulama. Asy-Syaikh rahimahullah menyatakan dalam syarah kitab Al-Adabul Mufrad ini, "Inda Syaikhain," dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Khalaqallahu Adam ala suratihi." Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Ya, bentuk yang pantas untuk Nabi Adam. Barakallahu fikum. Para ulama sebagiannya menjelaskan hi di sini kalau kembali kepada Nabi Adam, barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yarji'u ad-dhamir fi qawlihi ala suratihi ila Adam. Dhamir ha, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Ha di sini kembali kepada Nabi Adam. Li'annahu aqrabu makkur. Karena dhamir ha di situ adalah yang lebih dekat penyebutannya. barakakum. Walainnahu musarrah bihi fi riwayatin ukhra an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an bilafzi khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna zira'an. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Sa'id Ruslan rahimahullah, domirha kembali kepada Nabi Adam bahwasanya Allah menciptakan Adam sesuai dengan surahnya. Ini di sini kembali kepada Nabi Adam. Karena dengan tegas dalam riwayat lain dari Abu Hurairah yang disebutkan secara marfu'. Marfu' itu berarti hadisnya sampai kepada Nabi. Dengan lafaz khalaqallahu Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam ala suratihi. Tuluhu situna ziro'an. Tingginya ketika Nabi Adam diciptakan, ya, setinggi 60 ziro'. 60 ziro' itu barakatikum, ya, kurang lebih antara 1 ziro' itu, ya, dari ujung jari, ya, jari tengah sampai siku, itu 1 ziro'. Nah, ini ziro'nya orang mana? Orang Arab zaman dulu atau sekarang? Kalau 60, kurang lebih ya 40-an meter dulu tingginya Nabi Adam. Seperti Tugu Pahlawan lah. Ya, tingginya Nabi Adam dulu. Ketika nanti kaum muslimin masuk ke dalam surga, ya tingginya 40 meter. Ya, Rehan ya, tinggimu kalau masuk surga 40 meter tinggimu. Ya, masuk rumah ini ya nggak cukup. Sirwalnya ya panjang. Ya. Barakakum. Kata para ulama, yang dimaksud dengan ya bahwasanya khalaqallahu Adam ala suratihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam berdasarkan bentuknya. Hi di sini kembali kepada Nabi Adam, yakni suratan minas suwar allati khalaqaha Allahu ta'ala wa sawwaraha. Bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan sebuah gambaran, sebuah bentuk dari bentuk-bentuk yang ada di antara makhluknya yang Allah ciptakan bentuk tersebut, dan Allah ya bentuk makhluk tersebut sesuai dengan keinginannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-11. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan sungguh, Al-A'raf ayat ke-11. Dan sungguh kami telah menciptakan kalian. Dan kamilah yang telah membentuk kalian. Yakni di rahim, rahim ibu. Masing-masing ibu. Oh, ada yang pesek. Ada yang mancung. Ya, barakafikum. Ada yang agak lonjong. Ada yang bulat. Barakafikum. Kemudian kami mengatakan kepada malaikat, para malaikat, ketika Nabi Adam telah diciptakan dan diberikan barakahum diciptakan, na'am, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam sebagai sujud penghormatan dan bukan sujud berupa kesyirikan, karena Allah yang memerintah, maka tidak masuk padanya kesyirikan. Jadi barakahum yang dimaksud dengan hadis sesungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuknya, yakni bentuk di antara bentuk-bentuk makhluk yang ada. Nabi Adam memiliki wajah, memiliki telinga, memiliki mata, hidung. Dan Nabi Adam itu lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu baru separuhnya Nabi Adam. Maka salah kalau ada yang mengatakan Nabi Yusuf adalah nabi paling tampan, salah. Tapi memang di antara nabi yang tampan. Nabi Adam alaihissalam adalah nabi yang paling tampan karena langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya. Barakallahu fikum. Dan Nabi Adam ini wajah beliau itu di antara wajah-wajah makhluk ya yang ada. Maka makna dari sesungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam ala suratihi, yakni sesuai dengan bentuk, di antara bentuk-bentuk makhluk yang telah Allah bentuk, Allah gambar, ada yang mancung keluar, mancung ke dalam, ya barakatikum, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang pendek, ada yang tinggi, barakatikum. Kemudian kata Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam riwayat yang disebutkan dalam syarah ini, tuluhu situna zira'an, tingginya Nabi Adam setinggi 60 zira' ketika diciptakan. Kurang lebih 30 sampai 40 meter. Falamma khalaqahu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam kemudian diberi ruh. Dulu ketika Nabi Adam itu masih berupa ya jasad yang berdiri dari tanah liat yang kering, belum diberikan ruh, iblis itu yatufu alaihi, ya mengelilingi Nabi Adam, dilihat ini hewan, ini makhluk apa, ya dipegang-pegang, barakakum, dipukul, kok ternyata bunyi, ya seperti celengan tuh ya, kalau ada rongga bunyi. Kemudian iblis laknatullah mengetahui annahu khalqun la yatamalak, bahwasanya Nabi Adam ini adalah makhluk yang tidak bisa menguasai hawa nafsu. Karena iblis tahu bahwasanya Nabi Adam berikut keturunannya memiliki rongga dari mulut sampai ke lubang barakafikum kemaluan bagian belakang, lubang duburnya. Maka mudah haus, mudah lapar, ya, memiliki nafsu yang besar. Barakallahu fikum. Akhirnya dari situlah iblis laknatullah ketika menggoda Nabi Adam dari sisi barakallahu fikum diiming-imingi supaya Nabi Adam kekal di surga kalau mau memakan buah khuldi. Ketika Nabi Adam alaihissalam sudah diciptakan dan diberikan ruh, qala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam, idhab fasallim ala ulaikan nafar minal malaika julus, pergilah kamu wahai Adam lalu ucapkanlah salam kepada kelompok yang ada di situ dari kalangan malaikat yang sedang duduk-duduk. Fastami ma yuhayyunaka. Lalu dengarkanlah wahai Adam dengan seksama apa yang ya dijawab oleh mereka. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Faqala assalamu alaikum. Karena sesungguhnya ada ucapan salam yang itu merupakan ucapan salam untukmu dan juga berlaku untuk keturunanmu, yakni assalamualaikum. Maka Nabi Adam alaihissalam ketika bertemu dengan para malaikat, gerombolan sekelompok para malaikat, Nabi Adam diperintah untuk mengucapkan assalamualaikum, beliau mengucapkan assalamualaikum. Qalu, maka para malaikat menyatakan assalamu alayka wa rahmatullah. Fazadahu wa rahmatullah. Para malaikat menjawab salamnya Nabi Adam assalamu alayka. Kalau satu orang ka tidak mengapa. Kalau banyak orang kum. Kalau dua orang kuma. Maka walaupun satu orang pakai kum tidak mengapa. Kata para malaikat kepada Nabi Adam, semoga Allah ya memberikan kesejahteraan kepadamu dan juga rahmat Allah terlimpahkan untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para malaikat memberi tambahan warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian barakakum kata Nabi, fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Maka setiap orang yang masuk ke dalam surga bentuknya seperti Nabi Adam. Yakni postur tubuhnya tinggi. Barakakum. Tinggi dan tidak cacat. Ketika di dunia dia pincang dari lahir, lumpuh dari lahir misalkan. Atau buta dari lahir, juling dari lahir. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tidak. Semuanya normal. Falam yajalil khulku yanqusu ba'du hattal an. Kata Nabi. Namun setelah itu, keturunan Nabi Adam berangsur sedikit demi sedikit. Ya, tingginya berkurang sampai sekarang yang kita saksikan. Ada yang umurnya sudah 30 tahun, ya, 40 tahun sampai meninggal bahkan tingginya hanya 50 cm. Anak botol begini tingginya. Ada yang 1 meter, ada yang 1,5, ada yang lebih. Barakallahu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang ditekankan dalam riwayat ini barakallahu fikum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam ya berdasarkan bentuk yang ada di sekian banyak bentuk dari makhluk yang telah Allah ciptakan, telah Allah bentuk, telah Allah gambar. Maka dhamir hak di sini kembali kepada Nabi Adam. Kalau kembali kepada Nabi Adam alaihissalam, bahwasannya Allah telah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuknya, maka sesuai dengan bentuk yang telah Allah ciptakan. Namun kalau dhamir hak, sesungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuk Allah. Ala suratihi. Maka kata para ulama, barakahikum. Itu adalah sebagai bentuk tashrif. Sebagai bentuk tashrif. Pemuliaan kepada sang penciptanya, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakahikum. Sebagaimana disebutkan baitullah, rumah Allah, maka rumah tersebut tidak sembarang rumah, karena diidofahkan, dinisbatkan kepada Allah, berarti ada keistimewaan. Barakahikum. Baitullah, ada Baitullah Al-Haram, yakni Ka'bah Al-Mukarramah. Ada Baitullah min Masajidillah, dari masjid-masjid Allah. Itu juga rumah Allah. Barakallahu. Maka apabila ada yang menyatakan barakallahu bahwasanya Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan surah, yakni seperti wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya barakafikum bahwasannya Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dalam keadaan ya memiliki wajah yang tampan, wajah yang hasan baik, namun bukan menunjukkan seperti wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni hanya penyandaran, tashrif. Ini kata para ulama. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimahullah. Kemudian disebutkan pada hadis ini, kata para ulama, barakafikum, mu'taqadu ahli sunnah fi babi asma'illahi ta'ala wa sifatihi yartakizu ala salatati usun ra'isah. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini, terkhusus pada bab asma' wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, hal itu terporos pada tiga asas, tiga pondasi. Yang pertama, al-iman bima waradat bihi nususul Qur'an wa sunnah as-sahihah min asma'illahi wa sifatihi itsbatan wa nafyan. Barakafikum. Bahwasanya kita mengimani apa saja yang datang dari nas-nas Al-Quran dan hadis yang sahih tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, baik terkait dengan penetapan untuk Allah atau peniadaan untuk Allah. Barakafikum. Jadi pada hadis ini, barakafikum, sebenarnya membantah bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu mirip dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena domir hak kembali kepada Allah misalkan. Maka tidak demikian. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Asas yang kedua, tanzihullahi azza wa jalla ay yushbiha syai'un min sifatihi syai'an min sifatil makhluqin. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dari sesuatu yang diserupakan dengan sifat-sifat Allah. Yang sesuatu tersebut adalah sifat-sifatnya makhluk. Jadi ketika Nabi Adam AS diciptakan, maka sifat Nabi Adam itu tidak seperti sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Nabi Adam berbeda dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat makhluk Nabi Adam atau yang lainnya itu penuh dengan kekurangan. Kalau sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka barakafikum mencapai ya sifat yang tidak ada puncaknya. Minal husn, dari keindahan-keindahan yang ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Barakafikum. Kemudian yang ketiga, qat'ut tam'i atau qat'ut tama' an idraki kaifiyati tisafillahi ta'ala bitilka sifat. Ahlu sunnah meyakini, barakafikum, wajib mencegah, memotong segala upaya yang mensifatkan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat. Sifat Allah dengan makhluknya beda. Allah memiliki sifat rahmah, berkasih sayang. Makhluk juga memiliki sifat rahmah. Namun sifat rahmatnya makhluk terbatas. Sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terus akan berlangsung. Ketika di dunia mencakup segala sesuatu. Ketika di akhirat merupakan sifat rahmat yang menyambung. Yang namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan hanya kepada orang-orang yang beriman ketika di akhirat. Lalu di dunia, semua makhluk mendapatkan rahmat. Orang kafir dapat rahmat, bisa makan, bisa minum, bahkan banyak yang lebih kaya dari kaum muslimin. Namun nanti di akhirat, rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kaum muslimin, kaum mukminin. Barakallahu'alaikum. Maka hadis tadi, innallaha khalaqa Adam ala suratihi, sesungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam seperti bentuknya. Barakallahu'alaikum. Apabilanya di sini kembali kepada Allah, maknanya adalah tasyrif. Ya. Adalah pemuliaan saja, bukan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari sifat barakallahu'alaikum atau zatnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian terkait dengan bab ini, sebutkan oleh Asy-Syaikh Said atau Syekh Muhammad bin Said Ruslan, ma yu'khadhu minal hadith atau minal hadithain, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, man ussatmi bihadhil alfaz, larangan mencela dengan menggunakan lafaz-lafaz ini. Yakni mencela seseorang dengan menggunakan lafaz, semoga Allah menjelekkan wajahmu, atau yang serupa dengan itu, semoga Allah membinasakanmu, dalam keadaan itu adalah saudara kita. Larangan tersebut dilarang dikarenakan juga ada sebab yang lain. Tidak hanya dilarang karena jeleknya adab terhadap saudaranya. Namun li'annahu yasmulu Adam kama qala alaihi salatu wassalam wajahul mastum yushbihu wajah Adam. Kalau ada orang mencela orang lain, sesungguhnya Allah, semoga Allah menjelekkan wajahmu, dan wajah yang serupa denganmu, berarti wajah manusia itu juga mirip juga dengan Nabi Adam. Ada matanya, ada telinganya. Ya, telinga Nabi Adam alaihissalam itu mirip-mirip dengan telinga keturunannya. Keturunan mirip dengan bapak dan ibunya. Maka tidak mungkin, ya. Barakallahu'alaikum, Nabi Adam telinganya tidak seperti kita ini, yang kita adalah keturunan beliau. Mirip. Barakallahu'alaikum, walaupun mungkin ukurannya ada berbeda. Kalau kita perhatikan, telinga kambing, telinga gajah, itu beda. Ketika ada orang mencela, semoga Allah menjelekkan wajahmu, dan wajah orang yang serupa denganmu, maka yang serupa denganmu ini juga masuk padanya Nabi Adam. Mencela Nabi. Maka tidak boleh celaan seperti itu. Kata para ulama, ya, li'annahu yasmulu Adam alaihissalam kama qala alaihissalatu wassalam wajahul mastum yusbihu wajah Adam. Karena celaan seperti itu akan dimaksudkan juga masuk padanya Nabi Adam. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam, ya, wajah orang yang dicela diserupakan dengan wajah Nabi Adam. Bagaimana tadi? Wa Adam khalaqahullahu ala hadis surah allati nusyahiduha fi dzurriyyatihi. Dan dikarenakan Nabi Adam alaihissalam adalah seseorang yang Allah ciptakan, ya, seperti bentuk orang yang dicela tadi, mirip yang kita persaksikan sekarang ini, ya, ada pada keturunan-keturunan beliau. Hadza ahadul qaulain fi haditsis surah. Maka ini adalah salah satu dari dua pendapat tentang hadis surah, yakni postur atau bentuk Nabi Adam alaihissalam. Bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu barakallahu fikum mirip dengan siapa? Kalau dhabir hak kembali kepada Nabi Adam, maka mirip dengan makhluk-makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di antara makhluk-makhluk yang ada, berarti keturunannya. Ada kemiripan. Kalau dhamir hak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu maknanya hanya tasrif. Barakah fikum, hanya bermakna pemuliaan kepada sang penciptanya. Ya, barakah fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Barakah fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Intinya barakah fikum, hadis ini mengajarkan kepada kita hendaknya husnul adab, baik ketika barakah fikum terhadap adab, yakni baik untuk selalu beradab, selalu bermuamalah ketika bermuamalah dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya hifdzul lisan, menjaga lisan, ya. Di antaranya barakah fikum, hendaknya berkata dengan perkataan yang baik. Wallahu ta'ala bisawab. Tafadzalu hafidzakumullahu ta'ala. Barakah fikum.